بسم الله الرحمن الرحيم. Maka sesepuh harus saya dahulukan karena kemungkinan besar sesepuh juga akan mendahului saya. Nggih, meskipun mati niku mboten mesti, saged ugi sing sepuh riyen kula keri. Atau sebaliknya kula keri sing sepuh riyen. Yang jelas mati itu a mysterious problem. Kematian itu bisa terjadi secara tiba-tiba dan terduga. Kepada siapa, kapan, di mana, dan dalam kondisi yang bagaimana. Contohnya seperti orang yang mati kecelakaan, itu tak terduga dan tiba-tiba. Subhanallah Bapak Ibu, nembe mawon, konco kulo piyambak, kulo ngertos piyambak. Ya Allah, panjen mati bisa terjadi tiba-tiba dan tak terduga. Konco kulo niku nembe nelfon, asik-asiknya nelpon, dereng rampung leh nelpon, mati, pulsa nentek. Jadi kaget lah, mati, dadak mergo pulsa nentek. Jadi kematian itu bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Wonten tiyang mancing, ten gene kali, mancing kalih rokokan, rokok disedot urung teh, ceblok no kali, mati. Rokok dan mati itu enggak ditentukan oleh takut dan berani. Berani tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang tak mati belakangan. Boten, yang ditentukan oleh takut dan berani niku lare sunat. Yang berani sunat duluan, yang takut sunatnya belakangan. Nek mati boten ngoten. Kadang yang berani maju perang, ora mati-mati, malah saged mateni wong sak wirang-wirang. Yang takut wedi ngungsi bom, malah mati disian. Dan orang mati itu enggak harus sakit dulu. Umumnya masyarakat kita itu lek ana sing mati, ana berita kematian, kepireng wonten sing mati, ngoten takone meh padha. Lara apa? Seakan-akan mati harus sakit dulu, padahal mboten. Memang sakit itu salah satu asbab kematian. Tapi orang mati kan enggak harus sakit dulu, betul? Wong sehat ketoke seger mati dadak, wonten napa mboten? Iso-iso iki engko selama aku ceramah, selama aku ngaji sing ora gatekke kok omong-omong dhewe mati dadak. Sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk menyayangi hambanya. Carane Gusti Allah leh nresnani kawulanipun dipun paringi sakit. Tiang dipun paringi sakit niku kersane nyaket dateng Gusti Allah, diberi sakit agar menjadi dekat kepada Allah. Iku bukti bahwa Allah sayang kalih kawulanipun. Kathah tiang niku ibadahe langkung berkualitas nalikane sakit tinimbang nalikane sehat. Ibadahe langkung sae nalikane sakit tinimbang nalikane sehat. Sehate radi nakal, ono tung nyangdi wae mangkat. Ono elektron yang diwae mangkat, ono dangdut yang diwae mangkat, ono ledek tayub yang diwae mangkat. Ning bareng loro malah sregep yang masjid. Di ono wong iku moro masjid ngenteni gering. Ono iki wong ya teko. Wong ya melok guyu. Dadi kathah tiyang niku ibadah langkung sae nalikane sakit tinimbang nalikane sehat. Sehate nakal, ketemu kanca, ketemu sedulur, mboten nuluk salam, mboten nyopo sing sae, malah misuh. Coy, bareng sakit niku malah zikir wae, nyebut wae. Asale misuan malah zikir, perkara diparingi sakit. Allah, Allah. Wong lara ra ngoten. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Wong ceramah kok ora ana ngombene to yo yo ya Allah ya Allah. Lah iki diparingi meja semene gedene kanggo apa? Ya Allah. Allah, ya Allah. Apa ya monggo pantes-pantesan wae. Ya Allah, ya Allah. Langsung teko. Anjane ya rondok sakti. Matur suwun, Bro. Wae deloken ana air mineral merek Sae. Niki apik kanggo kesehatan. Dadi minum dalam sehari kedah sing kathah, tane sirkulasi darah niku lancar, normal, sehat. Wonten ponari sweat kangge nambah cairan tubuh. Sae, sae wonten jahe, wonten teh. Seneng kula. Umpama wonten kopine ya malah seneng. Umpama. Niki rak ya umpama kok ya. Tapi intine kula diparingi ngombe napa mawon seneng. Sing mboten seneng mung setunggal, kopi susu. Niku pantangan kula. Kula paling bingung lah disuguhi kopi susu. Lha menurut kula kopi susu ku minuman yang paling enggak jelas sedunia. Mang pikir, kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Dadi ruwet. Lek melek ya karuan melek, lek turu mesti san turu. Kopi susu ku ora jelas. Siji ngajak melek, siji ngajak. Kene kula niku lek rampung ngombe kopi susu mripat kula mesti kiyer-kiyer. Ya melek, ya merem, ya melek, ya merem. Pun matur suwun. Niku sak derenge ngerti teorine. Badane ngerti teorine nggih malah kepenak. Carane ya kopine diombe, susune dicekel, mesti apake ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak orang yang ibadahnya lebih berkualitas ketika sakit daripada ketika sehat. Diparingi sakit niku bentuk kangene Gusti Allah dateng kawulane. He wong ndiki desane? Tempuran. Aku kangen karo sliramu nyang ndi wae kok ora gelem nyaket aku. Ge aku arep maringi rahmat nyang sliramu, arep tak paringi barokah lan ridaku. Ning sliramu ora tau nyebut jenengku. Nek ora tak kei loro ngene iki ora gelem nyebut aku. Mula tak kei loro, aku sayang karo sliramu. Dalam sejarah kita tahu para jamaah, Raja Fir'aun laknatullah alaih gak pernah sakit sama sekali sepanjang hidupnya. Mboten nate loro. Makanya metu sombongi ngaku dadi pangeran. Dalam Al-Quran dinyatakan qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ngantos sombong ngaku dadi pangeran. Soalnya mboten nate sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang sakit itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Diparingi lara niku mergo karo Gusti Allah arep dilebur dosane. Saking sayange Allah kalih wong tempuran, saking cintane Allah kalih wong paron. Wong tempuran, wong paron niki arep dinteki dosane kalih Gusti Allah. Ben iso mlebu swarga kabeh. Carane mlebu swarga niku kudu bersih saka dosa. Mula Allah sayang nang gone wong tempuran, Allah cinta nang gone wong paron, arep dilebokke swarga dinteki dosane ngangge cara sing gampang. Soale ana cara nggo nglebur sedaya dosa ning abot, kadose wong paron ora kuat, wong tempuran ora mampu. Napa niku carane? Ibadah haji. Ibadah haji niku yen mabrur sedaya dosane dilebur. Sedaya dosane di ngapura Allah. Lha Gusti Allah ngerti, wong tempurane ketoke ora gablek duit. Iki nek dilebur dosane ngangge cara haji sing kuat ming pira. Mula dikei cara sing gampang wis dikei lara wae. Asal atine sabar ikhlas dosa-dosane di ngapura dening Gusti Allah. Mula perjalanan Ramadan itu juga termasuk dalam rangka nglebur dosane kula panjenengan sedaya. Man shoma Ramadana fi riwayatin man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niku kok mantuk-mantuki mergo gak paham apa mergo ngantuk. Coba wonge nglakoni ibadah Ramadan didasari iman lan nubrih ridane Gusti Allah, mongko dilebur kuabeh dosane sing wis kelakon. Alhamdulillah. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, Ramadan wingi niku madrasah kula jenengan sekolah. Namine sekolah, tambah tahun kudu tambah munggah kelase. Aja nganti panggah apa maneh melorot. Makanya bulan setelah Ramadan namanya Syawal. Secara bahasa artinya peningkatan. Harus ada peningkatan kualitas iman dan takwa, peningkatan prestasi ibadah, peningkatan akhlakul karimah. Ngoten bu, jangan hanya peningkatan berat badan. Halo, kula sering gambarke sak derenge Ramadan niku uler. Derenge Ramadan niku uler. Mlebet Ramadan wancine ngentung, mula medal Ramadan kudu iso dadi kupu. Lah sampean kok malah do dadi garangan. Sak derenge Ramadan iki gabah. Mlebet Ramadan gabahe digiling, diselep, diproses, ora didangu. Prosese gilingan niku diselep. Wer geratak geratak masuk Ramadan kula jenengan digiling diselep, mula nggih sakit, lara wong digiling, sakit wong diselep. Awan-awan kon poso, gek panas, entak-entak ya ngelih ya luwe, ngelak sayah lempok pekoh, bengi seken salat tarawih 20 rakaat tambah salat witir 3 rakaat jlungkar jlungkir apa meneh bukane kuwareken digawe sujud iso gumoh-gumoh giling diselep ya lara sik dikon nambahi maca Al-Qur'an tadarusan diproses melih diselep melih digengken iktikaf diselep melih enggak ada duit kan jariah kan sedekah diproses melih kan apik rukun karo sapodo-podo Allahumma shalli ala Muhammad. Mula gabah niku yen purun diproses, digiling, diselep, medal saking selep, mboten wujud gabah melih, ning sampun berubah dados beras. Aku lan jenengan ge ngoten sak badane digiling, diselep Ramadan, medal ya kudu iso dadi kok beras. Kowe kudu tambah apik. Ngapunten Bapak Ibu. Aja nganti klebu jenise gabah sing diselep ning Kutah. Dilebokke selep nang Kutah. Ana to gabahi apik-apik mlebu selep, meletik metu. Ana sing malah dilebokke Kutah nyang jaba. Eh wong liyane diselep kok Kutah. Liyane do poso lah kok awan-awan mlebu warung mangan, ku gabah Kutah. Liyane bengi do salat tarawih witir jlungkar-jlungkir lah kok malah moro karaoke dugem. Ajep. Gabah Kutah. Liyane do tadarusan maca Quran. Lha kok malah mendem. Gabah Kutah. Gabah kok digiling moh. Gabah kok diselep moh, malah Kutah. Nasibe ya disaponi, buang ning tempat sampah terus diop. Banteri diop. Wong paron yo ngono, wong tempuran yo ngono. Digiling Ramadan kok emoh, diselep Ramadan kok emoh, gak poso, gak terawih, witir, gak rusan, gak maca Quran, gak sedekah. Yo nasibe disaponi, buang ning tempat sampah terus diop. Dile kaya wis siap. Yen ngapunten Bapak Ibu para jamaah, sing purun digiling purun diselep wae metune urung karuan iso dadi beras sing apik. Kadang metune iku remuk dadi menir. Kaya kae sing dongso ngisor wit-witan kae. Halo menir. Niku padahal wis digiring lho, wis diselep lho, sik remuk dadi menir. Wonten sing digiling diselep, medale mboten saged dados beras sae. Kulite tesih kantil namine las. Las niku dudu las tanggamu. Yen purun nggih dilebetke selep melih, diproses melih, digiling melih kersane medal dados beras. Lah kok panggah las wae? Yo digiling melih, diselep melih, proses kersane medal dados beras. Lah kok panggah dadi las wae? Ha kapeksa ditapeni, ditintingi, dipakake. Wong tempuran yo ngono. Wong paran yo ngono. Wis pirang taun sampeyan digiling Ramadan? Pirang taun sampeyan diselep Ramadan? Umurmu saiki wis semono. Bertahun-tahun digiling Ramadan, diselep Ramadan, kok panggah dadi las wae. Ha kapeksa sampeyan ditapeni, ditintingi, dipakake ora doyan. Ya pakake grandong neraka kowe kok ya. Artinya apa? Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin meninggikan kedudukan kita. Gusti Allah kersa nglarangke regine wong tempuran, wong paron. Alhamdulillah. Dengan ibadah Ramadan, diangkat derajat kita, ditinggikan kedudukan kita, dimuliakan kita, dimahalkan harga kita. Ayo, bayangke lan diukur, Sak derenge Ramadan tesih gabah, sekilo 3.500. Begitu diproses lab medal dadi beras, sekilo pinten regine? 8.000 beras elek, Bro. Wong kene panganane beras elek. Beda kali Bojonegoro nggih, Bojonegoro minimal nggih sing kemasan plastik nggone supermarket ngono kae rojo lele. Ya 15.000. Yang tadinya sebelum Ramadan cuma 3.500, begitu diproses Ramadan jadi 15.000. Urip niku tambah suwe kudu tambah larang. Hidup ini semakin lama harus semakin bermakna. Semakin tua semakin mulia. Saya tua saya mulia. Tambah suwe kudu tambah sergep ngibadahe, tambah kuat iman takwane, tambah kathah ganjarane, tambah sae akhlakul karimae. Tambah larang regane barang donya wae tambah suwe tambah larang. Ndi ana barang donya tambah suwe tambah murah? Ora ana. Tanah, sawah, pekarangan, regane tambah suwe tambah sing banter regane tambah suwe tambah pakaian apa wae, kain-kain apa wae regane tambah suwe tambah sing banter bensin, solar, BBM regane tambah suwe ya tambah nganti bumbu dapur, bawang, brambang, lombok regane tambah suwe ya tambah. Aku ceramah yang ngono. Ya urip kok regane tambah suwe tambah murah urip model apa? Biyen yo sek kelas RT, mundak suwe yo ganti tingkat desa. Tambah suwe yo merambah tingkat kecamatan. Tambah tahun yo kudu tingkat kabupaten. Tambah tahun yo tingkat provinsi. Tambah tahun skala nasional. Tambah tahun yo saiki yo tekan luar negeri. Ya urip kok ngutekno paron urip model apa? Nesu ya ben. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka niku mangke sing larangke regine kula jenengan niku wau la'allakum tattaqun. Maka Ramadan harus menyisakan beberapa catatan buat ta, minimal catatan takwa. Napa, Bu? Mbah ora nyaut tok. Walaupun takwa yang terendah, takwa sosial, takwa pemula, takwanya anak-anak, takwanya orang yang berlebaran, takwane wong sing bodho. Mriki leh ngarani bodho napa riyaya? Oh riyaya. Maksudnya pripun? Takwane wong riyoyo, takwanya anak-anak. Tolong dijawab, anak-anak itu kalau lebaran sing paling disenengi, paling diharap-harap napa? Baju baru karo entuk sangu duit anyar. Ra ngoten nggih? Nggih. Sedaya anak-anak itu kalau lebaran nek riyoyo sing paling diharap-harap nggih klambi anyar karo oleh sangu duit anyar. Jadi dalam berlebaran, dalam berhalal bihalal, dalam bersilaturahim, kita memang butuh baju, pakaian, dan kita juga butuh duit. Allahumma sholli ala Muhammad. Dirungokke apa ora to? Iki kula terangke, pertama, bersilaturahim berlebaran butuh pakaian dari kain penting untuk menutup aurat dan untuk perhiasan. Mosok silaturahim yang dulu arep wudho, maka tutup auratmu, Ibu. Pakai jilbab kayak gini aku seneng. Tapi Ibu jangan pakai jilbab. Ya koyo brukut tapi pating pecotot. Pating perentul ngoten nika lho. Menonjolkan yang sudah menonjol-menonjol. Ya ngono ku sing garake wong lanang tambah kemut-kemut. Kayak wong wadon saniki modele ngono, make up over. Overacting berlebihan. Wedake 7 senti. Wus subhanallah, pakai bulu mata palsu yang anti badai, bahasa Inggrisnya aidep. Kaya kepeting dikai melaku iso ngene-ngene. Alise dikai kaya setangis sepeda motor. Yang pakai aneh Masya Allah, pateng pecotot. Naudzubillah. Kita butuh pakaian dari kain untuk bersilaturahim. Tapi ada yang jauh lebih baik daripada sekedar pakaian kain. Apa itu? Petunjuk Ibn Al-Quran. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Lan klambi takwa ya kuwi klambi sing paling api. Ternyata klambi sing paling api ini ku mboten kok sing bahane sutra termahal, modis, boys, keren, gentle, trendy. Mboten. Hei. Hei. Ning klambi sing paling apik niku klambi rupa takwa, rupa akhlak. Maka sering saya sampaikan, apike klambi ora perkara kaine sutra sing regine larang, modis mbois mboten, ning apike klambi tergantung wong sing manggon nang jerone klambi mau. Cocok mboten? Padha karo apike desa, Pak Lurah nun sewu, apike desa niku ora kok perkara dalane wis aspal hotmi kabeh, aspal goreng kabeh, cor-coran kabeh, gedunge megah mewah indah, fasilitas lengkap, infrastrukturnya bagus. Mboten, ning apike desa niku tergantung wong sing manggon ten jerone desa mau. Ambek desa bangunane megah mewah indah, fasilitas lengkap, infrastrukturnya bagus, tapi isine bajingan karo korak. Desa elek kuwi. Senajan desa niku fasilitasnya biasa, infrastrukturnya belum lengkap, gedungnya nggih sederhana, dalane nggih sik rada elek kaya dalanmu. Sik joglang-joglang ngene. Neng nek masyarakate guyub rukun tentrem sregep ngaji doa aling ibadah kaya wong tempuran, yo ngene iki sing diarani desa sing apik. Ulane dalanmu rusak yo ben ora usah didandani. Lho apa artine to dalane apik mulus ning masyarakate rusak. Apike desa gumantung masyarakate kok nggih Pak Lurah nggih. Mulane nek perlu jogangane dijerukke pisan. Mesti san dipaculi sing jero. Ben bocah nom-nom iki nek sepeda montoran ora ugal-ugalan, aman ora kecelakaan. Ngono hikmahe ngono, coba dalanmu alus kok bocah nom-nom rek sepeda ana. Weng weng. Allahumma salli ala Muhammad.